إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين عزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Pembahasan kita masih berkaitan dengan jual beli yang dilarang dalam syariat. Nah, telah kita sebutkan empat jenis jual beli yang dilarang dalam syariat. Yang pertama, jual beli setelah adzan yang kedua di hari Jumat. Ya. Atau intinya jual beli setelah dikumandangkan azan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, menjual beli barang kepada orang yang menggunakannya dalam rangka kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau digunakan untuk perkara-perkara yang diharamkan. Nah, yang ketiga, melakukan penjualan di atas penjualan saudaranya sama muslim. Ya. Atau melakukan pembelian di atas pembelian saudaranya sama muslim. Nah, kita jelaskan bagaimana bentuk dan gambarannya. Nah, yang kelima, bai'ul 'ainah, jual beli al-'ainah. Ya. Wasuratuhu, gambarannya atau bentuknya, ayabi'a shakhsun sil'atan li akhar bisamani ma'lumin ila ajal. Gambarannya, seseorang menjual barang kepada yang lainnya dengan harga yang ma'lum diketahui. Ya. Ila ajal, pada batas tempo tertentu. Nah, atau kita istilahkan ya, dengan jual beli kredit. Tapi kita jelaskan nanti bagaimana perbedaannya. Ya, seorang menjual barang, nah, dalam tempo tertentu dengan harga yang diketahui. Summa yashtariha minhu al-ba'i'u bisamani hadirin aqal. Kemudian si penjual membeli barang tersebut dari si pembeli, ya, dengan harga yang lebih murah tapi cash. Ya. Ini gambarannya. Wa fi nihayatil ajal yadfa'ul mushtari ats-tsaman al-awwal. Di akhir waktu tempo, si pembeli membayar dengan harga yang pertama. Di sini berikan contoh. Ka'an yabi'a arudan bi 50 alfan yadfa'uha ba'da sana. Seperti seseorang menjual tanah dengan harga 50.000. Mungkin yang dimaksud 50.000 real. Ya, atau lebih mudahnya kita sebutkan 50 juta misalkan. Seseorang membeli tanah, menjual tanah dengan harga 50 juta. Ya dipa'uha ba'da sana. Yang dibayarkan selama setahun. Ada temponya setahun. Summa yashtariha al-ba'i'u minhu bi-arba'ina alfan naqdan. Kemudian si penjual tadi membeli tanah tersebut dari si pembeli dengan harga 40 ribu. Ya, atau kita sebutkan 40 juta. Naqdan dengan kontan, cash. Ya, paham? Surah gambarannya. Ada si A dengan si B. Si A sebagai penjual, si B sebagai pembeli. Ya. Si A menjual tanahnya kepada si B. Harganya 50 juta. Ya. Tapi kredit selama setahun. Dicicil selama setahun. Nah, kemudian si A ini sebagai penjual, ya, tiba-tiba ingin membeli, ya, membeli tanah tersebut dari si B yang tadi dijual dengan cara kredit 50 juta selama setahun. Si A sebagai penjual ingin membeli, ya, tanah tersebut yang telah dijual kepada si B dengan harga 40 juta tapi kontan, cash. Ini bentuk gambaran beuraina. Nah, ya. Atau bisa juga yang melakukannya adalah pembeli. Nah, contoh misal, ya, bentuk yang lainnya, si A, ya, sebagai pembeli, sang dibalik, si B sebagai penjual. Nah, si A ingin membeli HP misalkan, ya, datang ke toko HP, ya. Kemudian si A pilih-pilih HP, kemudian ada HP yang dia minati. Nah, ya. Kemudian si A ini membeli HP tersebut dengan harga 2 juta. Tapi kredit selama setahun. Nah, ya. Sudah deal. 2 juta selama setahun. Akan tapi si A tiba-tiba dia menjual HP yang telah dibeli tersebut kepada si penjual tadi. Ya. Dengan harga 1 juta setengah tapi cash. Nah, ini gambaran beulainah. Ya. Jadi intinya, nah, sebenarnya dia ingin meminjam uang atau seakan-akan dia pinjam uang 1,5 juta tapi dikembalikan 2 juta. Ya. Nah, atau kalau yang dilakukan si penjual, berarti si penjual seakan-akan dia tentang tanah tadi. Ya. Dia meminjamkan uang 40 juta tapi ingin dikembalikan 50 juta. Ya, paham insyaallah ini gambaran beulainah. Nah. Ya. Kita baca lagi. ويبقى في ذمته ثم يشتريها البائع منه بأربعين ألفا نقدا ويبقى في ذمته الخمسون ألفا يدفعها المشتري على رأس السنة. Kita sebutkan contohnya, seseorang menjual tanah dengan harga 50 ribu atau kita sebutkan lebih mudahnya 50 juta. Ya, dibayar selama setahun. Kemudian, si penjual tadi membeli tanah tersebut dari si pembeli, ya, dengan harga 40 ribu atau kita mudahnya 40 juta secara kontan. Wa yabqa fi dimatihi al-khamsuna alfan yadfa'uha al-mustari ala ra'sis sana. Dan tetap pada tanggungannya 50 ribu atau 50 juta yang harus dibayar oleh si pembeli, ya, di penghujung tahun. Nah, disebut dengan biola ina. Wasumiyat inata dinamakan dengan ina li'anna al-mushtari ya'khudhu ma kana sil'ah aynan ay naqdan hadiran. Ya. Dikarenakan al-mushtari si pembeli, nah, dia mengambil ain. Ya. Mengambil ain atau apa? Barang tersebut, atau beliau mengambil ainan. Nah, secara naqdan. Nah, ain sini uangnya, si mustari, si pembeli tadi, dia mengambil uang, ya, yang dibayarkan secara kontan sebagai pengganti barang tersebut. Ya. Paham gambarannya? Jadi si pembeli ini dia bukan mengambil barang, ya, tapi barang tersebut digantikan dengan uang. Nah, ya, digantikan dengan uang senilai yang disebutkan tadi, tapi dia harus membayar lebih daripada itu. Ya. Yang dia ambil 40 juta, tapi harus dikembalikan berapa? 50 juta. Nah, ini bayi orang ini. Ya. Kalau meminjam 40 juta, pinjam uang 40 juta, nah, tempo setahun, kemudian dibayar 50 juta, jelas ini termasuk riba. Ya. Termasuk riba. Nah, tapi ada juga yang dia membuat taktik-taktik penipuan-penipuan supaya tidak terjerat dengan riba. Padahal masuk juga ke dalam riba. Ya, seperti yang disebutkan tadi. Nah, supaya dikasih pinjaman, ya, dia beli suatu barang dengan harga yang tinggi dikarenakan dikredit. Nah, kemudian dia jual barang tersebut, ya, kepada si penjual yang pertama. Nah, dengan harga yang lebih murah, tapi cash kontan. Ya. Intinya, cash bukan tadi, dia pinjam uang dengan senilai uang tersebut, misalkan 40 juta, tapi dia harus bayar lebih daripada itu. Disebut dengan bayi ulaina. Nah, kita baca dulu. Wahurima hadal bayu'u li'annahu hilatun yatawassalu biha ila riba. Diharamkan jual beli ini dikarenakan ini sebagai bentuk hilah, ya, penipuan, mencari-cari alasan. Yatawassalu biha ila riba. Ya, yang dengan perbuatan ini, ya, sampai kepada perbuatan riba. Nah, ini cari-cari alasan saja. Ya. Kan jelas tadi, kalau dia langsung pinjam 40 juta, tempo setahun, ya, dibayar 50 juta. Ini jelas ribanya. Ya. Tapi, nah, sebagian orang mencari-cari alasan, mencari-cari celah. Ya. Tapi tetap terjatuh kepada riba. Di antara dengan bai'ulainah tadi. Nah, dia membeli barang dengan harga sekian dalam tempo setahun misalkan. Ya. Kemudian dia jual lagi barang tersebut, ya, kepada penjual yang sebelumnya. Nah, dengan harga yang lebih murah, ya, tapi kontan. Nah, Ini mengandung unsur riba. Ini juga yang disebutkan oleh para ulama berkenaan dengan hadis naha an bai'a adaini fi bai'ah. Nabi SAW melarang an bai'ataini, dari dua harga ya, dalam satu penjualan ya. Bentuknya seperti ini. Dua harga dalam satu penjualan. Ya. Yaitu bai'ul 'inah. Ini jelasnya oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, maksud daripada hadis ini yaitu bai'ul 'inah. Ya, dengan bentuk dan gambaran yang kita sebutkan tadi. Nah, Abu Ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah." Apabila kalian ya melakukan transaksi jual beli dengan cara 'ainah. Ya, riba. Yang telah saya jelaskan tadi. Nah, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian memegang atau mengambil ekor-ekor unta, ekor sapi, maksudnya kalian sibuk dengan peternakan sapi. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Sallallahu alaikum dullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kehinaan kepada kalian. La yarfa'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mengangkat kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Nah, di sini disebutkan ya, di antara sebab-sebab dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, melakukan praktek jual beli dengan sistem inah. Ya. Kemudian lagi sibuk dengan peternakan sementara dia tinggalkan jihad. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Ini sebab diberikannya kehinaan, timpakannya kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kehinaan ini tidak akan hilang sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ya. Ini pentingnya kita mempelajari agama kita. Nah, ya, bagaimana ibadah yang benar? Nah, ya, bagaimana muamalah yang benar? Nah, pentingnya kita kembali kepada agama kita supaya diangkat kehinaan tersebut. Ya, terhindar daripada kehinaan-kehinaan dengan mempelajari agama kita. Dikatakan Rasul mengatakan, la yarfa'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Ya, Allah akan mengangkat kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ya. Maka kita semangat dalam mempelajari agama ini. Nah, mempelajari Islam. Ya. Bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya, bagaimana ibadah sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, pentingnya mempelajari ilmu agama. Nah, kembali pada pembahasan kita sebutkan tadi, jual beli yang dilarang, diharamkan dalam syariat adalah jual beli ina. Ya, paham gambarannya? Nah, muncul pertanyaan, lantas apa hukum jual beli dengan sistem kredit? Nah, ya, kalau misalkan kredit dengan cash harganya sama, ini tidak ada perbedaan pendapat. Ya. Nah, jual motor misalkan. Nah, cash harganya 10 juta, kredit pun selama setahun 10 juta. Ini gak ada perbedaan pendapat tentang bolehnya. Nah, yang jadi masalah itu kalau seandainya ya harga kredit lebih mahal dari harga cash. Ya. Jual motor misalkan, kalau cash 10 juta, kalau kredit selama setahun 12 juta. Nah, apakah ini dibolehkan ataukah tidak? Ya. Jumhur ulama, nah, mayoritas para ulama, ya, di dalamnya al-a'imah al-arba'ah dan juga yang mengikutinya, ya, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam As-Syafi'i dan juga Abu Hanifah, pendapat tentang bolehnya jual beli dengan sistem kredit. Nah, ya, ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, ya, berpendapat tentang tidak bolehnya ya, jual beli dengan sistem kredit. Ya, ketika harganya berbeda. Nah, ya, dengan alasan ini masuk ke dalam larangan naha an bai'ataini fi bai'ah. Rasulullah melarang ya dua harga dalam satu penjualan. Ya, dua harga dalam satu akad jual beli. Nah, dan mereka menyebutkan termasuk di antaranya adalah jual beli dengan sistem kredit. Ini dua harga katanya. Ya. Kalau harga kredit sekian, kalau harga cash beda lagi. Nah, akan tapi ya, pendapat jumhur, pendapat yang lebih kuat. Adapun hadis tadi, larangan dua harga dalam satu akad jual beli, yang dimaksud di sini adalah bai'ul inah yang disebutkan tadi. Ya, bai'ul inah bukan jual beli dengan sistem kredit yang kita sebutkan. Ya. Nah, tapi ya perlu kita ketahui juga, ya, jual beli kredit yang dibolehkan ini ya jual beli yang tidak mengandung unsur riba. Ya, seperti misalkan kalau telat tidak ada denda. Nah, adapun kalau telat pembayarannya kemudian ada denda, ya sekian persen. Nah, ini masuk ke dalam unsur-unsur riba. Tapi kalau murni kredit, nah, ya, cash 10 juta misalkan. Kalau kredit selama setahun 12 juta. Ya, ketika telat pembayaran misalkan tidak ada denda berapa persen. Nah, ya, ini tidak mengapa. Tapi kalau yang dilakukan dalam praktek-praktek perbankan ya, sekarang ini, nah, menyatakan kalau cash sekian, kalau kredit sekian. Nah, tapi di perjalanan, ya, kalau telat ada denda, kemudian ini dan itu, mengandung unsur-unsur riba juga. Iya. Ya. Sehingga macam ini tidak boleh dikatakan tadi. Ada praktek-praktek ribawiyah. Ada pun yang murni kita sebutkan tadi. Ya, tidak ada unsur-unsur ribawiyah. Nah, ya. Kalau denda tidak apa, kalau telat tidak ada denda. Sebagian mereka kalau telat, misalkan pembayaran sebulan, dendanya sekian persen. Atau ketika jatuh tempo, kemudian tidak mampu membayarnya, ya ada denda lagi sekian persen. Nah, ini masuk ke dalam ribawi ya. Nah, ya. Kan dalam syariat ini, kalau kita tidak mampu, nah maka hendaklah yang berpiutang, menunggu sampai dia mampu membayar hutangnya. Wa in kana du'usratin fa nadhiratun ila maisarah. Ya. Kalau yang berhutang tidak mampu membayar hutang, maka tunggulah sampai dia mampu membayarnya. Nah, ini sebagai bentuk kemudahan, bentuk kebaikan. Ya, orang yang berhutang kepada orang yang berhutang. Nah, ya, bukan membuat orang yang berhutang ini tambah tersiksa ya, dengan dilipat gandakan hutangnya tadi dikarenakan telat membayarnya. Nah, Barakallahu fikum. Jumhur yang berpendapat dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sehingga asal dalam jual beli itu halal hukumnya. Ya, tidak diharamkan kecuali apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Sehingga yang menyatakan jual beli dengan cara tadi, nah, cash sekian, kalau kredit sekian, ya, ada yang mengatakan haram, maka tunjukkan dalilnya. Nah, mana dalilnya dikatakan asal jual beli itu halal. Kalau ada yang mengharamkannya, ya, harus ada dalilnya. Mana yang mengharamkannya? Nah, ada yang mengatakan hadis tadi Rasulullah melarang, ya, jual dua harga dalam satu transaksi jual beli. Jelaskan oleh para ulama yang dimaksud dalam larangan ini adalah bai'ul inah. Ya. Bai'ul inah yang kita jelaskan tadi. Nah, mengulang sedikit tadi, si pembeli misalkan datang kepada si penjual. Nah, ya, di ke tokonya ingin beli HP. Saya beli HP ini berapa harganya? Misalkan ya 2 juta tempo setahun. Dibeli HP tersebut. Ya, setelah dibeli dia jual lagi kepada si penjual tadi. Ini saya jual lagi, ya, HP yang telah saya beli ini dengan harga 1.500.000 tapi cash. Nah, ya, sehingga tujuannya dia hanya pinjam uang, ya, tapi buat siasat, ya, buat siasat dengan membeli HP tersebut. Ya. Intinya dia pinjam uang 1,5 juta dikembalikan berapa? 2 juta. Ini bai'ul inah. Ya. Sebenarnya ya riba, cuman ya dibuat alasan-alasan hilah-hilah dengan cara membeli barang tersebut. Nah, ini bai'ul inah. Ini yang dimaksud dengan ya dua harga dalam satu akad jual beli. Nah, ya. Adapun kalau membeli atau menjual, nah, dengan harga cash sekian, harga kredit sekian berbeda, dan tidak ada unsur-unsur ya, ya seperti yang disebutkan tadi, maka tidak mengapa. Nah, barakallahu fikum. Dan juga dari yang lain ya, yang menunjukkan tentang bolehnya ya jual beli dengan kredit yang disebutkan tadi bukan bai'ul inah. Nah, Rasulullah mengatakan innamal bai' antaradin. Ya, sesungguhnya jual beli itu antaradin dengan keridhaan. Ya, sekarang si A sebagai penjual dan si B sebagai pembeli sayang ridho. Ini kalau cash harganya 10 juta motor ini. Kalau kredit 12 juta. Ya. Misalkan si pembeli memilih kredit dikarenakan tidak mampu membayar sekarang. Ya. Dan terjadi saling riba antara si penjual dan si pembeli. Nah, ya, terpenuhi syarat jual beli. Nah, dan juga sebagian lagi berdalil bi anna ziyadah ma'al ajal li ajli al-ajal hada huwa ainul adl. Ya. Tambahan, nah, dengan adanya tempo waktu, ya. Dan tambahan tersebut dikarenakan ya tempo waktu tersebut ini merupakan suatu keadilan. Ya. Nah, tadi kan kalau cash langsung harganya 10 juta, tapi ketika ada tempo, ada tambahan harga. Ya. Menjadi 12 juta. Nah, sebagian mengatakan huwa ainul adl. Ini adalah suatu keadilan. Nah, kenapa dikarenakan seorang penjual kalau dia menjual barangnya dengan kontan, cash, ya, maka ya perkara yang maklum di tengah-tengah para pedagang. Nah, kalau uang tersebut ada di tangannya, ya, mereka akan mengembangkan uang tersebut. Nah, memutarkan uang tersebut untuk perdagangannya. Ya, diputarkan lagi supaya berkembang, supaya menguntungkan lagi. Nah, kalau dibayar secara cash, nah, akan diputarkan lagi sehingga menguntungkan. Ya, diputarkan datang misalkan bayar ini dia golangkan lagi uangnya sehingga bisa menguntungkan. Adapun kalau dia menjualnya dengan cara kredit tadi, nah, tempo 1 tahun, ya, ya, maka ya hartanya ini ya, nah, tidak ada di tangannya. Tapi selama tempo tersebut ya ada pada tangan orang lain. Nah, ya, ada pada orang yang membelinya, tidak dipegang oleh si penjual tadi. Nah, ya, tentunya ketika hartanya ya, tidak ada di tangan si penjual tadi, tidak bisa menggolangkannya. Yang harusnya uang ini digolangkan oleh dia untuk perkembangan perdagangannya, tapi dikarenakan tadi di kredit, nah, dia tidak bisa mengembangkan uang tersebut. Nah, tidak bisa menggolangkannya. Nah, sehingga ya di sini si penjual, nah, terpaksa ya menjual dengan harga yang lebih mahal ya, daripada dibayar dengan cara cash. Nah, dan ini disebut dengan ainul adl, termasuk di antara keadilan. Nah, dikatakan tadi ya, kalau cash si penjual bisa menggolangkan uang tersebut sehingga tambah keuntungan, tapi ketika dikreditkan uangnya enggak dipegang oleh si penjual tadi. Ya. Nah. Sehingga ya terpaksa penjual tadi, nah, dia menjual barang tersebut dengan cara kredit dengan harga yang lebih mahal daripada cash. Nah, barakallahu fikum. Dan ini pendapat yang rajih, sekali lagi pendapat jumhur membolehkan jual beli kredit dengan cara seperti ini. Ya, adapun sekali lagi yang dilarang dalam hadis dua harga dalam satu transaksi jual beli itu bai'ul innah yang dilarang. Nah, ya, walaupun ya, jalan yang selamat, nah, yang tidak ada pertentangan, ya, jual cash dengan jual kredit sama harganya. Ini lebih selamat, tidak ada pertentangan. Ya, tapi walaupun ya, harga kredit dengan cash berbeda, ini pun tidak mengapa. Ya, dengan penjelasan yang kita sebutkan tadi. Nah, ya. Dan larangan dalam hadis Nabi SAW, dua harga dalam satu akad jual beli yang dimaksud adalah bai'ul innah. Paham insyaAllah? Nah, yang kita jelaskan tadi. Nah. Satu lagi. Bai'ul mabi' qabla qabdihi. Yang keenam. Menjual barang sebelum diterimanya. Nah, misaluhu contohnya, ayastariya sil'atan min syakhsin. Ya. Seseorang membeli barang dari seorang. Ya, membeli barang dari seseorang, summa yabi'uha qabla ayaqbidha wa yahuzuha wa yahuzaha. Kemudian dia menjual barang tersebut sebelum menerimanya. Nah, dan sebelum dipindahkan kepada tempat yang dia miliki. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ini gambaran ya, jual beli barang sebelum diterima. Nah, si A misalkan sebagai pembeli membeli barang dari si B. Ya. Barang tersebut belum dipindahkan ke tempatnya, belum dia terima, kemudian dia jual lagi kepada orang lain. Ya. Nah, atau istilah kita apa? Dropship, gitu ya. Nah, ya. Misalkan kita beli barang di pabrik. Nah, ya, pabrik belum mengirim barang tersebut kepada kita. Tapi kita sudah menjual lagi barang tersebut kepada orang lain. Ya. Sehingga kadang-kadang, nah, kita katakan ke pabrik tersebut, kirim barang ini, ke itu, dan lain sebagainya. Ya. Padahal barang tersebut belum kita pegang. Ya, belum kita terima. Tapi kita sudah jual lagi kepada yang lain. Ini maksud bai'ul mabi qabla qabdihi. Nah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu. Nah, barang siapa yang membeli makanan, ya, janganlah dia menjualnya sampai dia menerimanya. Nah, kalau kita beli makanan, nah, jangan dijual kembali makanan tersebut sebelum kita menerima makanan tersebut. Ya. Ini pun dikiaskan kepada barang-barang yang lainnya selain makanan yang diperjualbelikan. Wan Zaid ibn Sabit radhiyallahu anhu. Dari Zaid ibn Sabit radhiyallahu anhu. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tuba'a sil'a haitsu tabta' hatta yahuzuha tujjar ila rihalihim. Nah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, an tuba'a sil'a, untuk menjual barang-barang, ya, di tempat membelinya sampai para pedagang itu, ya, membawa barang-barang yang diperjualbelikan tersebut ke tempat-tempat mereka. Nah, ya, sebagaimana yang kita gambarkan tadi. Nah, kita beli barang di suatu toko misalkan, ya. Nah, kemudian, ya, kita perintahkan toko tersebut untuk mengirim kepada pembeli-pembeli yang kita miliki. Nah, misalkan seperti tadi, kita beli barang di suatu toko, ya, mungkin HP atau lain sebagainya. Nah, barang tersebut belum diserah terimakan kepada kita, atau belum kita menerimanya di tempat-tempat kita, tiba-tiba kita jual lagi kepada orang lain. Nah, ini makna daripada hadis tersebut. Ya. Fala yajuzu liman istara syai'an ayyabi'ahu hatta yaqbidahu qabdan taman. Ya. Maka tidak boleh. Nah, liman ishtara syai'an, bagi yang, ya, membeli sesuatu untuk menjualnya sampai dia menerimanya dengan penerimaan yang sempurna. Nah, paham makna daripada pembahasan ini, ya. Dan barang-barang ini berbeda-beda keadaannya. Ada barang yang bisa dipindah tempatkan, ada juga barang yang tidak bisa dipindah tempatkan. Ya. Kalau barang yang bisa dipindah tempatkan, nah, ketika kita membelinya, tidak boleh kita menjualnya sampai barang tersebut dipindah tempatkan. Dan ini ke tempat kita. Nah, sampai dipindahkan ke tempat kita. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Adapun barang yang tidak dipindah tempatkan seperti tanah misalkan, ya, bangunan atau lain sebagainya, kita membelinya kemudian kita ingin menjualnya, nah, ya, maka tidak ada syarat harus dipindah tempatkan. Kok tanah ini dipindah tempatnya di mana? Nah, atau bangunan kan ya bisa dipindah tempatkan. Ya, yang jelas sudah pasti. Nah, bahwasanya tanah atau bangunan tersebut sudah dimiliki kita. Ya, mungkin surat-surat itu sudah dipegang oleh kita, selain sebagainya. Ya, yang menunjukkan bahwasanya ya tanah atau bangunan tersebut sudah kita miliki. Nah, ya. Barakallahu fikum. Sehingga penerimaan yang sempurna ini ya dilihat keadaan barang tersebut. Apakah barang yang bisa dipindah tempatkan atau barang yang tidak bisa dipindah tempatkan. Kalau barang yang dipindah tempatkan berarti ketika dipindahkan tempatnya, nah, sudah kita pegang, sudah kita miliki, nah, asalnya di pabrik, pindah ke rumah kita, misalkan, ya, kemudian kita jual lagi kepada yang lainnya. Nah, ya, kalau barang yang tidak bisa dipindah tempatkan, nah, ya, bentuk penerimaan yang sempurnanya mungkin dengan surat-suratnya dipegang oleh kita, atau yang lainnya. Nah, ya, yang secara mungkin kebiasaan dianggap barang tersebut telah diterima dengan sempurna. Nah, ya. Lantas apa hukum dropship yang kita sebutkan tadi? Nah, ya, kita sebagai pembeli misalkan, ya, beli barang di suatu toko atau suatu pabrik. Nah, ya. Kemudian barang tersebut kita jual lagi kepada orang lain. Nah, dan dari toko atau pabrik langsung mengirim, ya, kepada pembeli kita. Nah, tidak dikirim kepada kita. Ya, si A misalkan sebagai pembeli, nah, beli barang kepada si B. Ya. Nah, beli barang kepada si B. Baik si B ini toko, ya, atau mungkin pabrik, atau mungkin perorangan si B ini. Ya. Kemudian barang tersebut, nah, belum dikirim ke kita. Ya. Belum berpindah dari tempat penjual tadi kepada kita sebagai pembeli. Ya. Tiba-tiba kita jual lagi kepada orang lain. Nah, maka ini tidak boleh. Ya. Misalkan kita katakan kepada si B, oh barang ini kirim kepada si Fulan. Dikatakan si Fulan ini membeli barang tersebut dari saya. Ya. Ini tidak boleh. Ya. Sampai kita pegang tadi, sampai kita menerima dengan sempurna baru kita bisa memperjualbelikan kembali. Ya. Kecuali kalau status kita ini, ya, bukan sebagai pembeli, tapi sebagai wakil misalkan dari si penjual, sebagai agen dari si penjual, ya, atau mungkin sebagai makelar dari si penjual, ya, dan si penjual mengizinkan, silakan tawarkan barang saya. Nah, nanti ya sesuai dengan perjanjian kamu dapat persenan berapa persen dari nilai barang tersebut. Nah, ya. Nanti saya yang kirim misalnya penjual ini. Ya, kalau keadaan seperti itu tidak mengapa. Ya, dikatakan, nah, si Adhadi yakumu maqamal ba'i. Ya, dia menempati kedudukan, nah, orang yang menjual. Ya. Sehingga kalau si A ini ya, posisinya sebagai tadi agennya, nah, wakilnya atau maklarnya, nah, maka boleh melakukan dropship tadi. Ya. Nah, tiba-tiba si A ini misalnya mengatakan, oh ada pesanan. Nah, tolong kirim ke sana, ke sini, dan sebagainya. Kepada si B tadi. Ya, tolong barangnya kirim kepada si C, si D, si E, dan sebagainya. Nah, ini tidak mengapa. kalau statusnya sebagai tadi maklarnya atau agennya, nah, atau yang diamanahi tadi untuk menawarkan barang-barang si B tadi, ya, maksudnya mengapa? Tapi kalau statusnya sebagai pembeli, bukan maklarnya, ya, bukan agennya, tapi pembeli. Nah, tidak boleh dia menjual barang tersebut sebelum dia miliki barang tersebut, ya, sebelum dia menerimanya dengan sempurna. Nah, dan penerimaan sempurna ini, ya, dilihat dengan barangnya. Kalau barangnya bisa dipindah tempatkan, maka dengan dipindahkan ke tempat si pembeli tadi, berarti barang tersebut sudah dimilikinya sempurna. Ya. Nah, tapi kalau barangnya masih berada di tempat penjual, ya, belum dia terima, nah, berarti belum dinyatakan, nah, telah menerima dengan sempurna. Ya. Tapi kalau barangnya barang yang tidak bisa dipindah tempatkan, nah, seperti tanah atau bangunan, ya, nah, maka dengan dia memiliki menerima surat-suratnya atau mungkin bukti-bukti yang lain, ya, yang menunjukkan bahwasannya tanah atau bangunan tersebut telah benar-benar dibeli oleh si fulan, ya, maka dianggap dia telah menerima dengan penerimaan yang sempurna. Barakallahu fikum. Kalian tahu? Nah. Natafilahuna insyaAllah. Wallahu a'lam bisawab. Subhanaka bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.